Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواني في الدين أعزكم الله كم مسلمين صحيح حرمتي kemarin kita bahas tentang kesimpulan prinsip أهل السنة والجماعة tentang masalah takdir dan dikatakan أصل القدر sirullahi fil qalb, bahwa inti dari yang namanya takdir adalah kekuasaan Allah SWT fi khalqih, pada makhluknya. Ini Allah SWT maha kuasa terhadap seluruh makhluknya. Dia yang mengadakan, dia yang menghancurkan, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang menyesatkan, dia yang memberi petunjuk. Itu makna takdir. Sehingga dikatakan al-qadar qudratullah, kata Imam Ahmad rahimahullah. Bahwa yang namanya takdir, kekuasaan Allah SWT. Allah menciptakan makhluk-makhluknya dan menciptakan pula perbuatan-perbuatan mereka. Tidak ada yang menyelisihinya dari seluruh ulama ahlus sunnah. Tidak ada yang berbeda pendapat di kalangan para imam-imam kaum muslimin ahlus sunnah, kecuali kelompok-kelompok sesat. Wa khalafa fi dzalikal qadariyah wal mu'tazilah. Yang menyelisihi hal ini hanya qadariyah yang menolak takdir, dan mu'tazilah yang juga di antara prinsipnya yang pertama adalah keadilan, katanya. Prinsip mu'tazilah yang lima. Yang pertama adalah keadilan. Apa maknanya keadilan wahai Mu'tazilah? Kata mereka, keadilan itu adalah kita mengimani bahwa Allah Maha Adil sehingga tidak mungkin menentukan fulan kafir, fulan mukmin. Lihat. Mana keadilan bagi Mu'tazilah adalah tidak ada takdir. Kalau ada takdir berarti tidak adil, kata dia. Wa za'amu anna Allah sya'al iman minal kafir walakin al kafir sya'al kufur. Kata Mu'tazilah bahwa Allah menghendaki keimanan bagi orang kafir, tetapi orang kafir itulah yang menghendaki kekafiran. Fafarru ila hadza, mereka lari kepada pendapat tersebut, li alla yaqulu sya'al kufur minal kafir wa 'adzabahu 'alaih. Kaum Mu'tazilah mengatakan seperti itu untuk menghindari kesimpulan bahwa Allah menakdirkan fulan kafir kemudian diadab. Itu kan tidak adil. Jadi menurut kami, kata Mu'tazilah, Allah menghendaki keimanan, tapi dia sendiri yang menghendaki kekafiran. Walakin saru kal mustajir minar ramba'i binnah. Akhirnya mereka menjadi seperti seorang yang berlindung dari panasnya padang pasir dengan api. Jadilah mereka seperti pepatah Arab yang menyatakan al-mustajir minar ramba'i binnar. Ada pepatah yang bermakna orang itu seperti berlindung dari panasnya terik padang pasir dengan api. Bagaimana pendapat kalian? Kita akan berkata, gila. Berlindung dari panasnya padang pasir dengan api. Api lebih panas daripada padang pasir. Akhirnya jadi pepatah. Bagi siapa yang menghindar dari satu kejelekan dengan kejelekan yang lebih besar. Menghindar dari sesuatu yang dia anggap ini bahaya akan menjadi suatu tuduhan yang jelek. Maka dia menghindar pada sesuatu ternyata lebih mengerikan lagi. Menghindari satu kekafiran dengan kekafiran yang lebih besar. Qanibidina azakumullah, ini Mu'tazilah. Katanya supaya jangan kita berkata Allah menakdirkan fulan kafir kemudian mengadabnya. Maka kita katakan saja bahwa sesungguhnya Allah menghendaki iman bagi orang kafir tadi. Tapi orang kafirnya yang lebih menginginkan kekafiran. Baik, berarti menurut kamu Allah menghendaki keimanan, orang tadi menghendaki kekafiran, dan orang tadi yang lebih kuat kehendaknya. Begitu kan? Apakah tidak lebih mengerikan itu? Al-mustajir minar ramba'i binnar. Berlindung dari panasnya padang pasir dengan api. Gila. Qala fa innahum harabu min syai'in fawaqa'u fima huwa syarrun minhu. Maka mereka harabu, mereka lari min syai' dari sesuatu. Fawaqa'u fima huwa syarrun minhu. Maka dia terjerumus ke dalam sesuatu yang justru lebih jelek lagi. Qanibidina azakumullah. Fa innahu yalzam anna masyiatal kafir ghalabat masyiatallah. Karena ucapan mereka itu memberikan konsekuensi. Yalzam masyiatal kafir ghalabat masyiatallah. Konsekuensi dari ucapan mereka, makna ucapan mereka adalah berarti orang kafir tadi kehendaknya lebih kuat daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menghendaki dia beriman tidak berhasil. Ternyata dia yang menghendaki kekafiran berhasil. Fa innallaha qad sya'al iman minhu ala qaulihim. Karena menurut mereka, ala qaulihim, menurut ucapan mereka, Allah menghendaki keimanan. Wal kafir sya'al kufur, sedangkan orang kafir menghendaki kekafiran. Fa waqa'at masyiatul kafir, ternyata yang terjadi adalah kehendak orang kafir. Duna masyiatillah, bukan kehendak Allah yang terjadi. Berarti kalian menganggap bahwasanya kehendak manusia tadi lebih kuat daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu lebih mengerikan lagi dari apa yang kalian hindari. Apa yang mereka hindari? Jangan sampai kita berkata Allah menakdirkan kafir kemudian mengadab. Lah emang kenapa? Allah Subhanahu wa taala memiliki segala sesuatu. Dan Allah berhak untuk berbuat apapun pada miliknya. Sebagaimana pernah terjadi perdebatan dua tokoh. Satu tokoh ahli sunnah, satu tokoh ahli bid'ah. Kalau diajak debat artinya dibikin ring. Mereka gak mau. Tapi yang terjadi adalah mereka datang. Kemudian berkata kepada tokoh ulama tadi. Ahli sunnah. Alhamdulillah. Yang maha adil, segala puji Allah. Yang maha adil, seadil-adilnya. Karena ulama, ahli sunnah, dan tahu yang datangnya ini ahli bid'ah qadariyah, kemana arahnya keadilan tadi? Sudah kita singgung tadi kan? Keadilan menurut Mu'tazilah. Ketika dia mengatakan maha suci Allah yang maha adil. Maka langsung ahli sunnah tadi menyatakan, maha suci Allah yang maha melakukan apapun yang dikehendakinya. pada miliknya. Alhamdulillah. Alladzi, segala puji bagi Allah yang maha kuasa, yang maha berkehendak pada miliknya. Fi mulkihi masya'a. Lafadznya, alhamdulillah alladzi yaf'alu fi mulkihi ma yasha. Segala puji bagi Allah yang melakukan apapun yang dikehendakinya pada miliknya. Maka kaget orang tadi, Qadariyah tadi. Asya Allah al-kufr thumma yu'adzibu. Apakah Allah menghendaki kekafiran dan kemudian mengazabnya? Sungguh kalau begitu berarti Allah tidak adil dan maha suci Allah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim. Dijawab oleh ahli sunnah tadi. Ayaf'alu fi mulkihi au fi mulkik? Apakah dia melakukan pada miliknya atau pada milikmu? Diam. Orang tadi diam. In kana yaf'alu fi mulkihi ma yasha. Kalau dia melakukan pada miliknya, maka dia maha melakukan apapun sekehendaknya pada miliknya. Kalau dia melakukan pada milikmu, baru kita katakan itu tidak adil. Ayaf'alu fi mulkihi au fi mulkikum? Abuhitalladzi kafara. Bungkam dia, enggak bisa menjawab. Ketika ditanya, apakah Allah melakukan pada miliknya atau pada milikmu? Allah menciptakan alam semesta. Apa kemudian Allah lakukan padanya? Allah hancurkan. Allah menciptakan langit dan Allah menciptakan bumi. Allah hancurkan. Kenapa? Enggak adil. Kalau melakukan pada milikmu, kamu punya sesuatu barang kemudian dihancurkan, ah itu baru zalim. Kalau Allah melakukan fi mulkihi pada miliknya, wallahu fa'alun lima yuri. Wallahu yaf'alu fi mulkihi ma yasha. Qadirina a'zakumullah. Mereka menghindari apa yang mereka anggap tidak adil karena menakdirkan kekafiran. Tetapi ternyata mereka terjerumus ke dalam sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Yaitu menganggap bahwa kehendak makhluk bisa mengalahkan kehendak Allah SWT. Allah menakdirkan iman, ternyata enggak bisa. Orang kafir tadi menakdirkan kekafiran. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Na'udzubillahi minal kufri wadzalali. Wahada min akbahil iqtiqad. Ini berarti sejelek-jelek keyakinan. Keyakinan Mu'tazilah. Wa huwa qaulun la dalila alaih. Dan itu merupakan ucapan yang tidak memiliki dalil. Bal huwa mukhalifun lid dalil. Bahkan ucapan mereka itu menyelisihi dalil-dalil. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai yang bernama Hibatullah Al-Lalikai dalam kitabnya Usul i'tiqad ahli sunnah wal jama'ah min hadith Baqiyah dari Al-Auza'i. Qala haddatsana Ala ibn al-Hajjaj ibn Muhammad an Muhammad ibn Ubaid al-Makki an ibn Abbas qala qila li ibn Abbas, dikatakan kepada ibn Abbas, inna rajulan qadima alaina yukadzdzib al-qadar. Dikatakan kepada ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bahwa seseorang datang kepada kami mengingkari takdir. Apa kata Ibn Abbas? Dulluni alaihi. Tunjukkan kepadaku mana orangnya. Bawakan kemari, tunjukkan kemari mana orangnya. Wa huwa yaumaidzin qad ama, qad amiya. Sedangkan Ibn Abbas waktu itu sudah buta matanya. Faqalu lahu, maka mereka pun bertanya, ma tasna' bihi? Apa yang akan kau lakukan? Bawa kemari orangnya, bawa kemari. Yang mana? Karena dalam keadaan buta. Mata senyubi, apa yang akan kau lakukan? Qala walladzi nafsi biyadih la in istamkantu minhu, sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalau aku bisa memegang orang tersebut, akan aku gigit hidungnya. Hatta aqta'u, sampai putus. Walan waqa'at rakabatuhu biyadi, kalau lehernya ada di tanganku, hanya aku berhasil memegang lehernya, akan aku cekik dia. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ka'anni binisa'i bani fahmin yatufna bil khazraj tastafiqu alyatuhunna musyrikat. Karena aku mendengar Nabi bersabda, sepertinya aku melihat wanita-wanita dari Bani Fahmin tawaf di Khazraj, tastafiq aliyatahunna, bergoyang-goyang pantat mereka, dalam keadaan musyrikat, dalam keadaan sudah menjadi murtad, sudah menjadi musyrik. Hadza awwalu syirkin fil Islam, dan itu merupakan awal pertama kesyirikan dalam Islam. Mengingkari takdir dianggap sebagai awal kesyirikan dalam Islam. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwa kau ada di tangannya, la yantahiyanna bihim su'a ra'yihim, sungguh akan berakhir jeleknya pendapat mereka, hatta yukhrijullah min ay yuqaddir alkhair, sampai akhirnya mereka menganggap bahwa Allah tidak menakdirkan kebaikan-kebaikan. Kama akhrajuhu min an yuqaddir syarr, sebagaimana mereka menganggap bahwa Allah tidak menakdirkan kejelekan-kejelekan. Yani nanti ujung-ujungnya mereka akan berkata Allah tidak menakdirkan kebaikan-kebaikan. Walaupun asalnya Qadariyah hanya berkata Allah tidak menakdirkan kejelekan-kejelekan. Kalau yang baik-baik Allah yang menakdirkan, tapi yang jelek mustahil, tidak mungkin Allah yang menakdirkan. Tapi nanti ujung-ujungnya mereka akan mengingkari pula takdir-takdir yang baik. Khonifuddin a'azakumullah, dibahas panjang tentang kedudukan hadisnya. Karena hadis dengan sanad ini lemah. Sebagaimana dikeluarkan oleh Nabi Asim dan juga oleh Imam Ahmad Al-Firyawi. Demikian pula dinukil oleh Imam Al-Ajurri dan juga oleh Imam Al-Likai dalam Sunnah. Kemudian disebutkan beberapa kelemahan-kelemahannya. Tetapi beberapa ulama menganggap bahwa hadis ini sahih. Sebagaimana dikatakan oleh muhaqqiq sendiri rahimahullah, hafizahullah, Syekh Yasin menyatakan, qala syaikhuna, berkata syekh kami. Berarti Syekh Muqbil, karena beliau muridnya Syekh Muqbil rahimahullah. Hadzal atharu sahih. Athar ini sahih. Wallahu ta'ala a'lam. Menurut penelitian beliau ada kelemahan-kelemahan, tetapi Syekh Muqbil gurunya menyatakan bahwa atsar ini sahih. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun hadis atau lafaz hadisnya tentang Bani Fahmin, Nisa, Bani Fahmin itu ada riwayat yang semirip dengan itu yang sahih. Yaitu yang menyatakan akan terjadinya kesyirikan kembali di Jaziratul Arab dan akan nanti di akhir zaman akan muncul mereka-mereka para wanita-wanita yang menggoyangkan pantat-pantat mereka di hadapan berhala-berhala. Yani beribadah dengan menggoyang-goyangkan badan mereka, bokong mereka di hadapan berhala. Qauluhu wa hadza awwalu syirkin fil Islam. Tetapi yang kita bahas adalah asarnya ucapan Ibnu Abbas bahwa mengingkari takdir merupakan awwalu syirkin fil Islam. Ila akhirihi. Ini ucapan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini mencocoki ucapan al-qadaru nizamut tauhid, bahwa takdir merupakan aturan tauhid. Faman wahhadallah, siapa yang mengesakan Allah dan mentauhidkan Allah, wa kadzdzaba bil qadari, tetapi mengingkari takdir, maka naqadha takdzibuhu tauhidahu, maka penolakannya terhadap takdir bertentangan dengan tauhidnya, membatalkan tauhidnya. Tauhid dengan beriman pada takdir itu dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Siapa yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala tapi mengingkari takdir, maka tauhidnya terbatalkan dengan pengingkarannya kepada takdir. Kenapa demikian? Bisa dipahami dengan mudah. Apa hukumnya kalau orang ada yang berkata bahwa kekuasaan Allah kalah dengan kekuasaan manusia? Syirik atau bukan syirik? Syirik. Bukankah itu membatalkan tauhid? Loh, apakah Qadariyah seperti itu? Naam. Tanyakan pada Qadariyah. Apakah Allah menghendaki orang-orang kafir jadi kafir? Tidak. Allah menghendaki keimanan pada mereka. Menakdirkan keimanan pada mereka. Tetapi mereka yang menakdirkan kejelekan-kejelekan. Oh begitu. Berarti manusia-manusia tadi kekuasaannya lebih tinggi daripada kekuasaan Allah SWT. Allah menghendaki iman gak berhasil. Begitu kan? Adapun ahlu sunnah menyatakan bahwa Allah SWT menghendaki terjadinya keimanan dan juga menghendaki terjadinya kekafiran. Allah menghendaki terjadinya kebaikan sebagaimana Allah menghendaki terjadinya kejelekan. Dan Allah sebagaimana menakdirkan yang baik dan yang buruk, Allah juga menciptakan orang baik dan orang buruk. Dan Allah menciptakan makhluk yang baik dan Allah menciptakan makhluk yang buruk. Allah menciptakan para anbiya, para malaikat, sebagaimana Allah menciptakan jin, iblis, la'natullah alaih. Baik. Apakah kalian tidak beriman? Qul inna a'udzubillahi ahlus sunnah. Alhamdulillah. Beriman dengan kekuasaan Allah secara mutlak, sehingga mereka berkata bahwa tidak mungkin terjadi di alam semesta ini sesuatu yang bukan kehendak Allah. Alhamdulillah. Tidak mungkin terjadi di alam semesta ini satu kejadian yang bukan takdir Allah, bukan kehendak Allah. Tidak mungkin. Sehingga harus kita bedakan kehendak Allah secara syariat, itu perintah. Kehendak Allah secara agama. Berbuat baiklah, berimanlah, berimanlah, berbuat baiklah. Itu kehendak Allah secara syariat. Tetapi secara takdir, Allah menghendaki semua yang terjadi. Dan Allah menakdirkan dengan seadil-adilnya. Dan manusia diberi pilihan. Wahadainahun najdain. Kami berikan dua jalan. Kata Allah. Dalam ayat lain Allah katakan, imma syakiran wa imma kafura. Silakan mau kafir mau sya'al iman. Bersyukur atau kufur silakan. Kami berikan pilihan kepada Allah. Tetapi mereka tidak akan memilih kecuali sesuatu yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Wa ma tasya'una illa an yasha' Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah. Ini ahli sunnah. Mudah dan cocok dengan ayat-ayat seluruhnya. Cocok dengan hadis-hadis seluruhnya. Gampang diterima, mudah dicerna. Sehingga berupayalah. Tapi jangan lupa berdoalah. Karena Allah yang menakdirkan. Allah yang menentukan. Maka berharaplah kepada Allah kebaikan-kebaikan. Qala. Warawa Amr ibn Haytham rahimahullah. Qala kharajna fi safinatin wa sahibna fiha qadariyun wa majusi. Kami pernah keluar safar di atas sebuah kapal. Ternyata di kapal itu ada seorang qadari, pengingkar takdir, wa majusi, ada orang majusi. Faqala al-qadari lil majusi, maka orang qadari tadi kepada majusi mengatakan kepadanya, aslim, masuk Islamlah kamu wahai majusi. Qala al-majusi, berkata si majusi, hatta yuridallah, enggak, sampai Allah yang menghendaki saya masuk Islam. Si majusi tadi beralasan dengan takdir, tidak, sampai Allah sendiri yang menakdirkan saya masuk Islam. Faqala al-qadari, maka si qadari tadi berkata, innallaha yurid walakin asyaitan la yurid. Lihat alang qadari bodohnya dia menjawab, Allah menginginkan kamu, Allah menginginkan kamu untuk menjadi mukmin, menjadi muslim, tapi syaitan yang tidak menghendaki. Qala al-majusi, berkata majusi, aradallah wa arada syaitan, Allah menghendaki, syaitan menghendaki lain. Dan ternyata yang terjadi kehendak syaitan. Berarti syaitan lebih kuat dari Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lihat. Majusi, kafir, bisa mengalahkan hujannya qadariyah. Qadariyah tadi ketika mengatakan kepada majusi, masuk Islamlah kamu. Kata si majusi, sebagaimana orang musyrikin yang menyatakan, enggak sampai Allah yang nakdirkan. Kata si majusi, tidak. sampai Allah yang menghendaki saya muslim. Maka dijawab oleh Qadari, Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kamu Islam, tetapi syaitan yang menghendaki kamu jadi kafir. Maka dijawab oleh Majusi, aradallah wa arada syaitan, fakana ma arada syaitan, hada syaitan qawi. Allah menghendaki dan syaitan menghendaki. Ternyata kehendak syaitan yang terjadi, berarti syaitan qawi, berarti syaitan lebih kuat. Wa fi riwayah annahu qal, maka dalam riwayat lain si Majusi berkata, ana ma'a aqwaha. Kalau begitu ini berkehendak, maka aku ikut yang paling kuat dari keduanya. Astagfirullah. Fani bin Azam, hati-hati. Hati-hati dalam berbicara. Kalau saja dia berkata bahwa Allah memerintahkan kamu masuk Islam, benar. Yani syariat. Tetapi kalau Allah inginnya menakdirkan kamu Islam, tetapi syaitan yang menginginkan kamu jadi kafir, loh berarti kehendak Allah gak berhasil. Ini bahaya. Hanya masalah bahasa. Hati-hati. Jangan sampai salah. Allah menginginkan kalian agar beriman, Allah memerintahkan kalian beriman, ini benar. Tetapi kalau Allah menakdirkan kalian beriman, tapi syaitan yang menakdirkan kalian kafir, oh gitu. Berarti takdir syaitan lebih kuat. Ini berbahaya. Panembina azakumullah kaum muslimin sahormati. Wa waqafa a'rabiyun ala halqatin fiha Amr ibn Ubaid. Ada kisah lain. Seorang A'rabi, Badui, berdiri fi halqatin fiha Amr ibn Ubaid. Berdiri di satu halqah, satu majlis, lingkaran orang berbicara. Yang di situ ada tokoh Amr ibn Ubaid, tokoh yang mengingkari takdir. Datang Arabi tadi berkata kepada pimpinannya, kepada syekhnya Amr bin Ubaid, ya haula inna naqati suriqat fad'ullah an yurdaha alayya. Wahai kaum, ini kelihatannya kalian orang-orang saleh, orang-orang baik, sedang berbicara ilmu di majlis. Doakan pada Allah. Inna naqati suriqat. Untaku dicuri, hilang. Fad Allah an yaruddaha alayya. Doakanlah pada Allah agar unta itu kembali kepada aku. Faqala Amr bin Ubaid. Maka tokoh Qadariyah ini, Amr bin Ubaid, berdoa. Allahumma innaka lam turid an tusraq naqatuhu fasuriqat. Fardudha alaih. Kata si Qadari ini, Amr bin Ubaid, ya Allah, sesungguhnya engkau tidak menghendaki hilangnya onta orang ini. Kemudian dicuri. Maka kembalikanlah ya Allah kepada dia. Faqala al-A'rabi, maka si A'rabi, orang kampung tadi berkata, la hajata li fi du'aik. Aku enggak butuh doamu. Walima, kenapa? Kata Amr bin Ubaid. Kenapa kau enggak butuh dengan doaku? Qala akhaf, aku khawatir dengan cara doamu itu, kalau Allah tidak menghendaki untaku hilang, nyatanya hilang. Nanti kalau Allah menghendaki kembali, enggak kembali. Lihat, ditertawakan oleh A'rabi. Bahkan dalam riwayat lain dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Shifa'ul 'Alil, si A'rabi tadi ketika selesai Amr bin Ubaid berdoa, dia menyatakan, al-an, sekarang aku tambah yakin, untaku gak akan kembali. Terus pergi. Sebentar, apa yang kamu katakan? Aku katakan, aku tambah yakin bahwa untaku gak akan kembali. Walima, kenapa? Karena engkau berkata barusan, ya Allah, engkau tidak menghendaki hilangnya untanya orang ini. Nyatanya untaku hilang. Lah kalau menghendaki Allah kembali atau Allah menghendaki kembali, enggak akan kembali. Berarti aku yakin enggak bakal balik. Ini bantahan A'rabi tadi terhadap doanya, la hajata li fi du'aik, aku enggak butuh doamu yang kayak gitu. Lihat orang A'rabi, orang terkenal, orang-orang bodoh, orang awam mendengarkan cara doa seperti itu sudah menunjukkan dengan kecerdasan yang sederhana bahwa ini ngawur. Kalau Allah tidak menghendaki hilang, nyatanya hilang, berarti kan tidak berhasil kehendaknya. Maka nanti menghendaki kembali, gak akan kembali. Panifirina azakullah, lihat riwayat-riwayat yang seperti ini dikisahkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Disebutkan di sini sahih rawahul firyabi. Dikatakan di sini, diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam Al-Ibana. Tetapi rawi-rawinya, ada seorang yang aku tidak tahu dan tidak mengenalinya. Karena ini asar. Biasanya asar-asar dan kisah-kisah, banyak orang-orang yang mengkisahkan dalam keadaan tidak dikenal sebagai seorang rawi hadis. Qul inna a'udzubikumullah. Kisah ini banyak dikisahkan dalam kitab-kitab para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah ataupun dalam kitab Al-Ibana atau dalam Usul I'tiqad Al-Sunnah ataupun dalam kitab-kitab lain. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.